Setelah alhamdulillah shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsiran wa ba'd. Sebelum lanjut, ya silakan dibaca dulu hamam dari awal pembahasan dari huruf-huruf jar ya untuk menutinkan yang lainnya juga. Qala an-nazim rahmatullahi taala alaihi fi babi huruf al-jar. Haka huruf al-jar wa hiya min ila hatta khala hasha ada fi an ala مذ منذ رب اللام كي واب وتا والكاف والبا ولعل ومتا واخصص بمذ بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب وتا واخصص بمذ منذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتا نذر كذاكها ونحوه أتى بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نف وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر للانتهى حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفي تعلية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية تستبن ببا وفي وقد يبينان السببا بالبستع وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بها انطقي على للاستعلى ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد تعلى شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليه ما من دخلا ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مذدعا وإن يجرى في مضي فكمنهما وهما وفي الحضور معنى في استبن وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علما وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف وقد يجر بسوء وحذفت ربا فجرت بعد بل والفا وبعد الواو شاع ذا العمل وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا. هيك كده لنجد يان ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مزدعا وإن يجر في مضي فكم هما في الحضور معنى في استبن ومذ ومنذ مذ المنذ اسمان adalah dua isim. Masa yang sudah lewat dari mudh dan mundhu adalah apa? Duanya sebagai huruf jar. Sudah lewat. Dia menasabkan apa? Waktu yang muayyan. Madhi ataupun hal. Dan di sana ada sisi yang kedua dari mudh. Selain yang sudah lewat tadi pembahasannya. Yaitu mudh dan mundhu yang keduanya datang sebagai dua isim. Kapan itu mudh dan mundhu datang sebagai isim? Sebutkan di sini wa mudh wa mundhu ismani haitsu rafa'a. Mudh dan mundhu adalah dua isim. Haitsu rafa'a, di mana atau ketika keduanya merafa'kan. Merafa'kan isim yang setelahnya. Ma ra'aitu Muhammadan mudh yaumani. Mudh yaumani atau mundhu yaumani. Dan mudh itu dengan mundhu asalnya satu. Ya, asalnya satu. Mud asalnya mundu. Atau sebaliknya, saya lupa. Yang jelas asalnya satu. Au uliyal fi'la kaji'tu mudda'a. Jadi mud dan mundu datang sebagai isim pada dua keadaan. Yang pertama ketika keduanya merofakkan isim setelahnya. Atau ketika uliya al fi'la, keduanya mundhu dan mudh diikuti oleh fi'il. Kaji'tu mudda'a. seperti jitu muzda'a, saya datang muzda'a, ketika dia sedang atau telah berdoa atau ketika dia memanggil. Wa in yajurra fi mudhiyin fakamin. Dan jika yajurra yakni mud dan mundu mengejarkan fi mudhiyin, ya, waktu yang telah lampau, ya, fakamin, maka dia keduanya mud dan mundu kalau mengejarkan pada isim di waktu yang lampau, maka dia fakamin, maka maknanya seperti min ibtidaiyah. Ini sudah lewat ya. Huma fakamin huma, maka keduanya yakni apa? Mud dan mundu seperti min. Huma itu mudhari mu'akhar, khabarnya kamin. Fa fil huduri ma'na fi sabin. Ya, wa fil huduri ma'na fi sabin, yani istabin. Bihima fil hudur ma'na fi gitu lah. Atau itlub. Ya, carilah. Ya, datangkanlah dengan mud dan mundu ma'na fi fil hudur, ketika untuk waktu sekarang. Jadi kalau waktunya waktu yang madhi, maknanya min. Kalau waktunya waktu sekarang, maka dia bermakna fin, fi. Yani utlub bihima ma'na fi fil hudur. Datangkanlah ya, dengan mud dan mundu ma'na fi, ketika waktunya waktu sekarang. Saimuz yaumina muz, apa? Syahrina, apa yang semisal itu. Jelas ya ini ya, i'rabnya dan makna baitnya. Mud dan mundu adalah dua isim, ketika keduanya merofakkan atau ketika keduanya diikuti oleh fi'il, seperti jitu, mud dan da'a. Kalau mud dan mundu mengejarkan isim waktu yang terjadi di waktu yang lampau, maka dia mud dan mundu maknanya seperti min. Dan kalau dan datangkanlah ya makna fi, datangkanlah makna fi pada mundu dan mud ketika diperuntukkan untuk waktu sekarang. Tustamalu mud wa mundu ismaini idza waqa'a ba'dahuma al-ismu marfu'a. Mud dan mundu digunakan sebagai dua isim. Kapan itu? Idza waqa'a ba'dahuma al-ismu marfu'a. Jika datang setelah keduanya mud dan mundu isim dalam keadaan marfu'. Ya mud yauman. Ma ra'aituhu mud yauman. Isimnya apa? Marfu'. Dan isimnya dipersyaratkan agar berupa isim zaman. Ya isimnya isim zaman. Tidak semua isim bisa datang sebagai ataupun datang setelah mud dan mundu. Isimnya kadang nakirah, kadang ma'rifah, kadang ma'dudah. Contoh kalau isimnya itu ma'dudah nakirah, ma ra'aituhu mundu yauman, ma ra'aituhu mundu yauman. Di sini yauman munakkar ma'dud nakirah dan ma'dud. Contoh yang ma'rifah, ghairu ma'dud, ma ra'aituhu mudh. Iya. Yaumul Jumu'ah. Maka yaumul Jumu'ah itu mu'arraf, ghairu ma'dud. Yang jelas isim yang marfu'nya harus apa? Berupa zaman. Kadang ma'rifah, ma'dudah atau ghairu ma'dudah, kadang nakirah. Nanti terkait dengan i'rabnya ada perbedaan sisi i'rab. Aw waqa'a ba'dahuma fi'lun. Dan juga mud dan mundu digunakan sebagai dua isim ketika datang setelah keduanya fi'il. Berarti jumlah fi'liyah. Ya di sini sepertinya hanya dikhususkan ya jumlah fi'liyah, padahal tidak demikian. Tapi umumnya jumlah fi'liyah. Jadi kadang datang setelah mud dan mundu jumlah fi'liyah, itu yang sering. Dan juga kadang jumlahnya jumlah ismiyah, itu yang jarang. Seperti ucapan menyair, ini jumlah-jumlah fi'liyah, contohnya mazalat muz'aqadat yadahu izarah ila akhir bait. Mazalat ini potongan bait. Mazalat muz'aqadat yadahu iza yadahu izara. Ya muz'aqadat yadahu izara. Maka dia rabmud di situ sebagai dhorof qabli ala sukun hi mahali nasbin. Contoh jumlah fi'liyah ismiyah, jumlah-jumlah ismiyah ini juga ada datang dalam kalamul Arab. Ucapan penyair dalam potongan ucapan penyair mazalat maziltu abghi almala muz ana yafi' mazalat abghi almal selalu saja saya mencari harta muz ana yafi' sejak saya baligh atau mencapai umur 20-an. Di sini datang selalu jumlah apa ismiyah ana yafi' dan mudnya di situ i'rabnya sama mabni ala sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyah. Amilnya ya kalau disebutkan di situ fi'ilnya berarti fi'ilnya itu amilnya. Kalau tidak ada ya cari yang bermakna fi'il. Yafi' itu kan bermakna fi'il isim fa'il. Fa mithalul awwal maka contoh yang pertama apa contoh yang pertama? Mud ataupun mundu datang sebagai isim kapan? Ketika merofakkan isim. Ketika datang setelahnya isim yang marfu'. Contoh ma ra'aituhu mudh yaumul jumu'ah. Saya tidaklah melihatnya sejak hari Jumat. Au mudh syahruna. Ya. Kalau yaumul jumu'ah waktunya apa ini? Hah? Waktunya madhi atau hadir? Madhi berarti maknanya apa? Min. Ma ra'aituhu mudh yaumul jumu'ah berarti ma ra'aituhu min. Yaumil Jumu'ah. Saya tidaklah melihatnya ya, sejak hari Jumat. Nanti si Hiramnya akan disebutkan. Au mudh syahruna. Kalau ini zamannya kapan waktunya? Mudh syahruna. Ya, hadir, zaman hadir. Ya, maknanya apa berarti? Fi syahrina. Ma ra'aitu fi syahrina. Saya tidaklah melihat dia di bulan kita ini sekarang. Ah, perlu kita sebutkan di sini atau sebelum kita masuk taman Eropnya kita baca ada di sini. Famuz maka muz itu isim. Muz isim. Mubtada khabaruhu ma ba'dah dan khabarnya yang setelahnya. Ini i'rab yang lebih bagus. Yaitu ketika antum i'rab muz sebagai isimnya ataupun sebagai mubtada kemudian setelahnya yaumul jumu'ah atau apa? Syahruna khabarnya. Atau boleh juga dibalik. Wa kadzalika mundu demikian pula mundu sama lah penggunaan mundu dengan mud. Wa jawaza ba'dhum an yakuna khabaraini lima ba'dahuma sebagian ahli nahwu membolehkan untuk keduanya mundu dan mud di i'rab sebagai khabar untuk istilahnya berarti istilahnya di i'rab sebagai mubtada mu'akhar. Ada juga di sana sisi i'rab yang lain disebutkan di catatan kaki di sini wa qila huma dzarfan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya keduanya mud dan mundu pada semisal contoh ini ma ra'aitu sudah lengkap sebelumnya jumlah ya ma ra'aitu mudh yaumul jumu'ah ma ra'aitu mudh syahruna atau sebagian yang lain i'rabnya keduanya sebagai dhorof wal marfu fa'il dan yang marfu setelahnya setelah mud dan mundu itu dia sebagai fa'il dari kana kana yang sama yang dibuang takdirnya mudh kana yaumul jumu'ah. Dalam masalah i'rab insyaallah luaslah kita yang penting tidak merusak makna kalau mazhabnya Syaikhul Faimin pilih yang mudah. Disebutkan oleh Ibnu Khabbaz Zainul Arif at-Tashrih zakara Ibnu Khabbaz bin nihayah nihayah dalam masalah ini ya ilmu lughah bukan bidaya nihayah fi nahwi ma laqituhu mudyauman ya. Pada semisal contoh malaqituhu mudyauman itu ada arba'atu aqwal. Jadi pada semisal fi nahri malaqituhu mudyauman arba'atu aqwalin. Ada empat pendapat. Walil basriyin qaulan dan mazhabnya orang-orang Basrah ada dua mazhab. Pada semisal contoh tadi malaqituhu mudyauman atau yang semisal itu. Dikiaskan saja. Qala al-Farisi di antara ulama Basra al-Farisi mengatakan at-taqdir takdirannya adalah amadu dzalika yauman. Berarti i'rabnya sebagai apa? Kalau amadu dzalika yauman berarti sebagai khabar ya. Jadi mudh yauman amadu dzalik yauman. Lamanya hal itu adalah 2 hari. Berarti i'rabnya khabar ya. Ah, tapi lihat di sini, tadi kata beliau disebutkan mubtada. Afan keliru di sini. Fa mud mubtada, maka mud katanya Al-Farisi mubtada. Mudnya dia harus sebagai mubtada wa yauman khabar, dan yaumannya khabarnya. Takdirnya tadi amadu dzalik yauman. Jadi amadu takdiran makna mud atau mundu, dan itu mubtada, yauman khabarnya. Wa qala Ibnu Jinni, ya, juga diantara ulama Basrah menakdirkan penakdiran yang lain. Baini wa baina liqa'ihi yauman. Nah, ini baru i'rabnya berbeda. Jadi takdiran yang lain dari ulama Basrah pada contoh atau semisal contoh ucapanmu malaqituhu mud yauman adalah baini wa baina liqa'ihi yauman. Antaraku dengannya ataupun antaraku dengan pertemuan dengannya adalah yauman, jaraknya 2 hari. Maka i'rabnya mud khabar muqaddam dia, dan yaumannya mubtada. Nah, itu paham enggak? 2 sisi atau 2 akwal yang pertama dari pendapatnya orang Basrah, yaitu Al-Farisi mengatakan bahwasanya apa? Takdir dari ucapanmu ma ra'aituhu mud yauman. Mud bermakna apa? Amad. Amadu dzalik yauman. Dia rob mud sebagai mubtada. Tesla sebagai khabar. Kemudian yang kedua pendapatnya siapa? Ibnu Jinni juga dari ulama Basrah. Menakdirkan maknanya apa? Baini wa baina liqa'ika yauman. Maka dia rob disitu mud ataupun mundu sebagai khabar muqaddam. Tesla sebagai mubtada muakhar. Walil kufiyin qawlan, dan orang-orang kufah juga sama memiliki 2 pendapat. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, anna min harfun. Maksudnya minnya huruf. Jadi asal dari mundu adalah mindu gitu maksudnya. Minnya huruf, zu'nya zu'to'iyah. Mausul, isi mausul, iya kan? Asli mindu. Jadi aslinya mundu itu mindu. Asli dari ucapanmu malakitu mundu yauman adalah malakitu min minalladzi huwa yauman gitu. Mindu ini minalladzi mindu huwa yauman gitu. Paham ya? Jadi minnya haruf huruf, du'nya du'to'iyah si mausul. Kemudian ya, yaumannya itu khobar dari huwa. Dan huwa yauman jumlah silah mausul. Ya. Jadi huwa yauman mubtada khobar. Huwa mubtadanya yauman khobarnya. Jadi dibuang di situ satu silahnya huwa. Nah, wal jumlah silah. Jumlahnya huwa yauman silah. Kok bisa dari mundu menjadi apa? Mundu. Sebutkan prosesnya. Fa hudzifatil wawu, dibuang wawunya. Berarti jadi apa? Mindu ya. Wal mubtada, dan dibuang mubtadanya huwa. Tadi kan aslinya apa? Mindu huwa yauman, ya kan? Kok bisa menjadi mundu yauman? Ya, prosesnya adalah dengan yang pertama membuang wawunya, berarti mindu huwa yauman. Kemudian membuang mubtadanya huwa, berarti mindu yauman. Wa dhummatil mimu itba'an. Setelah itu mimnya yang tadinya di kasrah min itu di dhommah untuk menyelaraskan dengan za, harokat za dhommah. Jadi mundu. Paham ini? Jangan lewat. Paham enggak? Jadi mundu aslinya apa? Mindu. Ya, mindu. Mindu huwa yauman. Dengan proses menjadi mundu yauman. Wasani annal asla, madzhab yang kedua dari madzhabnya orang Kufah adalah bahwasanya asal dari mundu adalah min dengan iza. Min dengan iza mada. Min iza mada. min idza madha yauman, itu min idza madha yauman itu. Maka yauman sebagai fa'ilnya, fa'il dari fi'il yang mahdhuf, itu apa? Madha. Kalau tadi pertama ya min zu, yang kedua min idza. Jadi intinya kalau dua mazhab orang Kufah terkait dengan Eroban, contoh atau semisal contoh ucapan mumalak itu menurut atau mud yauman, yauman di Erob bisa sebagai mubtada, ya kan, dari khobar yang mahdhuf, dan jumlah mutar khobar sebagai silah dari zu. Atau yang kedua berarti Erobnya yauman sebagai fa'il dari fi'il yang mahdhuf. Kenapa? Karena aslinya min idza madha, ya min idza madha yauman, dan yauman fa'il dari fi'il yang mahdhuf. Yang mudah mana? Pendapatnya orang Masro ya? Iya, pendapatnya orang Masro dua-duanya insya Allah mudah. Kemudian wa misalu tsani, contoh yang kedua itu apa? Mudhan mundu jatuh sebagai isim ketika apa? Diikuti oleh fi'il. Ya, lebih luas lagi jumlah. Contoh jitu mudda'a, saya datang mudda'a. Ya. Ketika dia apa? Atau sejak dia berdoa ataupun memanggil. Iramnya jelas ya. Jitu fi'il fa'il. Kemudian mud dzaraf dia mabni ala sukun fi ma'ni nasbin muta'alliqnya dengan da'a. Dan mud ini perlu diketahui kalau selainnya jumlah ismiyah dan fi'liyah, ya jumlah ismiyah atau fi'liyah, maka mud mudhaf didhafahkan kepada jumlah setelahnya fi'liyah ataupun ismiyah. Maka khilaf juga terkait dengan idhafahnya mud. Kita pilih yang mudah saja, mud didhafahkan kepada jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ada yang menafsirkan idhafahnya kepada zaman. Yang zaman itu diidhafahkan kepada jumlah itu. Famuz ismun mansubun, maka i'rabnya mud ismun mansubul mahal. Isim yang mahalnya nasab 'ala dzarfiyah sebagai dzaraf wal 'amil fihi ji'tu, dan amilnya pada contoh ini ya ji'tu. Ditambahkan ya. Kalau ini jumlahnya jumlah fi'liyah ya. Karena fi'il ya jumlah tentunya. Da'a jumlah ada fa'ilnya. Masuk juga jumlah fi'liyah. Kemudian wa in waqa'a ma ba'dahuma majruran fa huma harfa jarrin bi ma'na min. In kana al majruru madhiya, sudah lewat ini insyaallah. Adapun apabila datang setelah keduanya mud dan mundu isim yang majrur, maka keduanya mud dan mundu adalah dua huruf jar dengan makna min apabila isim yang dijarkannya maknanya madhi. Contoh ma ra'aituhu mud yaumi al jumu'ah. Berarti dengan ini kita tahu bahwasanya yaum bisa dengan beberapa sisi ya. Wajib boleh dibaca apa? Ma ra'aituhu mud yauma mud yaumu al jumu'ah, boleh juga mud yaumi al jumu'ah. Kalau dibaca hasrah maka mudnya jelas huruf jar. Dan karena di sini yaumil jumu'ah zaman yang madhi, maka maknanya min, yakni min yaumil jumu'ah. Saya tidaklah melihatnya sejak hari Jumat. Ya, terkait dengan makna sama ya. Dijarkan ataupun dirafa'kan, ya kan? I'rabnya saja yang beda. Wa bimana fi in kana hadira, dan mud dengan makna fi apabila isim yang dijarkan maknanya waktu sekarang. Contoh ma ra'aituhu mudyaumina, saya tidaklah melihatnya di hari ini, bukan sejak hari ini. Ya. Au fi yaumin ai fi yaumina. Ya. Sampai di sini ada yang belum paham? Paham ini ucapan an-nazim wa mud wa mundu ismani haitsu rafa'a au uliya al-fi'la yaji'tu mudda'a. Wa in yajra fi mudiyin fa kamin huma wa fil huduri ma'na fi sabin. Nah, dengan antum hafal dan paham yang terjaga ilmunya. Sekedar lewat-lewat-lewat yang enggak ada yang tersisa. Paham kalau enggak dihafal hilang. Saling membantu antara hafalan dengan pemahaman. Ya, ada masalah kan? Jadi diupayakan paham sebelum kita masuk ke bagian berikutnya. Oke, lagi. Kufiin. Ucapan kufiin ya, pendapat kufiin kan? Walil kufiin qawlan ahaduhuma anna min harfun wa dhu mausulah. Kemudian wa huwa yauman mubtada wa khabar. Saya tuliskan apa adanya ya. Wal jumlatu silah fahudhifatil wawu wal mubtada fahudhifatul wawu ya. Kemudian dibuanglah wawu dan mubtada. Wa dhummat al mimu itba'an. Wa tsani anna al asla min idza madha yawman. Fa yawman fa'il bi fi'lin mahdhuf. Sudah pengulangan kan ini. Wa ba'da min wa 'an wa ba'in zida ma fa lam ya'uq. Yang atta'uq. Di situ ya'uq juga. Ya. فَلَمْ يَعُقْ عَنْ عَمَلٍ قَدْ عُلِمَا. Dan setelah min, an, dan ba, zida ma, ditambahkan ma, min ma, an ma, bima. Ya. Pembahasan tentang ziyadatu ma pada min, an, dan ba. فَلَمْ يَعُقْ, dan ketika ditambahkan ma pada min, an, dan ba, maka tidaklah ma ya'uq, ini yamna' menghalangi an amalin qad ulima, dari amalannya yang sudah diketahui. Apa amalannya sudah kita dari min dan an dan ba? Yang mengejarkan huruf jar, jadi jumlah qad ulima jumlah fi'liyah fi mahalli jar na'atun li amal. Jelaskan ini maknanya. Hah? Jelas ya. Ya, i'rabnya juga jelas. Tuzadu ma ba'da min wa an wal ba, ditambahkan ma setelah min, an, dan ba. Fala takuffuhuma, fala takuffuha anil amal. Ditambahkan ma setelah min, an, dan ba, maka ma tidaklah mencegah min, an, dan ba dari amalannya, yaitu mengajarkan dari amalan jar. Ya. Kenapa demikian? Lianna ma lam tuzil ikhtisas kullin min hadhil huruf. Nah, ini alasannya. Kenapa sih ketika min, an, dan ba dimasuki ma tidak menghilangkan, tidak membatalkan amalannya min dan a, an, dan ba, yaitu amalan jar? Karena masuknya ma ini tidak menghilangkan kekhususan min, an, dan ba. Ya. Pada amalannya, yaitu dia masuk kepada huruf jar dan mengejarkannya. Kekhususannya apa sih? Yang ada pada min dan an dan ba masuk kepada huruf-huruf jar. Ketika dimasuki ma, tetap dia min, an, dan ba masuk kepada huruf jar saja. Sehingga karena ini dia tetap beramal. Berbeda dengan nanti temannya. Kalau dimasuki dengan ma, dia hilang kekhususannya. Tidak lagi dia khusus masuk ke isim majrur, tapi juga pada jumlah. Paham ya? Kaqauli ta'ala, contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mimma khati'atihim ughriqu. min di sini mana ya, pas sudah lewat. Yang pas apa? Ba. Salbiyah. Mimma khati'atihim ughriqu, karena sebab khati'atihim, kesalahan dan dosa-dosa mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, ughriqu, maka mereka pun ditenggelamkan. Ya, lebih jelas kan? Min harfu jar, ya kan? Kemudian ma zaidah, atau dalam Al-Qur'an kita hindari ya penama seperti itu, kita ganti dengan silah atau taukid. Taukid mana ya? Atau silah untuk membaguskan lafadznya. Khati'atin, khati'atin ismun majrur bi min wa alamatu jarri al-kasrah adh-dhahiru ala akhirih wa huwa mudhaf la ilaha mudhaf ilaih. Ah, mimma ini jar majrur muta'alliq dengan apa? Fi'il aslahnya ya. Ughriqu mimma khati'atihim. Ditenggelamkan mereka karena sebab dosa-dosa mereka. Jelas ini? Tetap min beramal. Mimma khati'atihim. dijarkan dengan min dan masuknya ma tidak menghalangi amalannya min. Wa qali ta'ala amma qalilin la yusbihun nadimin. Apa makna ya anda sini? Hah? Sudah lewat kan? Sudah lewat kan? Maknanya apa? Hah? Ba'da. Ya. Amma qalilin la yusbihun nadimin. Apa ucapan an-nazim yang sudah hafal? Tentang apaan? Wa qad tajiba mawdi'a ba'din, ya kan? Wa qad taji mawdi'a ba'din wa 'ala. Kadang an datang menempati makna ba'd dan 'ala itu. Ini maknanya amma qalilin ba'da qalilin. Sebentar lagi la yusbihunna nadimin. Mereka benar-benar menyesal. La maqiyah fi jawabil qasam. Ya, wallahi, ya. Uqsim wallahi la yusbihunna nadimin. Di sini syahidnya an dimasuki ma dan tidak menghalangi amalannya mengejarkan isim yang setelahnya qalilin. Wa qawli ta'ala fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Maka hanya dengan sebab rahmat dari Allah lintalahum engkau bisa berbuat lembut terhadap mereka manusia. Di sini fa bima rahmatin, ya, ba dimasuki ma silah dan tetap dia beramal mengejarkan rahmah sebagai isim majrurnya. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum, ya, bima mutali dengan linta. Ya, insyaallah ini jelas ya. Kemudian yang berikutnya. وزيد بعد رب والكاف فكف وقد تنيهما وجر لم يكف وزيد بعد رب والكاف فكف. Ditambahkan ma setelah lafaz-lafaz ini itu rubba dan kaf. Fakaf, maka ma ini menahan amalannya rubba dan kaf. Sudah kita lewatkan rubba juga termasuk huruf jar, demikian pula kaf. Kalau ditambahkan setelah rubah dan kaf, ma za'idah, maka ma ini menghalangi amalannya rubah dan kaf. Adapun maknanya tidak terhalangi, tetap ada maknanya. Wa qad talihima wa jarun lam yukaf. Terkadang, ma itu datang setelah keduanya, rubah dan kaf. Tali, fa'ilnya ma. Kadang ma datang mengikuti rubah dan kaf. Wa jarun lam yukaf dalam keadaan, wawunya haliyah. Dalam keadaan jar, lam yukaf, jarnya tidak ditahan. Ini amalan dia mengejarkan isi misalnya tidak ditahan dengan masuknya apa? Ma ini. Ya. Kenapa kira-kira alasannya? Ya biasanya sudah hilang ataupun hilang kekhususannya dengan masuknya ma ini, ya kan? Ya, hilang kekhususannya. Seperti pembahasannya akhwatnya inna itu loh. Ya, inna ketika dimasuki ma sudah hilang khususannya, maka dia tidak lagi beramal kecuali laita, ya kan? Tetap dia beramal. Karena kenapa? Karena meskipun dimasuki ma, tetap dia apa? Khusus pada isim yang majrur. Tuzadu ma ba'dal kaf. Ma kadang ditambahkan setelah kaf dan juga setelah rubba. Fatakuf fatakufu ma, maka ma itu menghalangi amalannya keduanya kaf dan rubba. Ah, di sini ada catatan kaki. Bermanfaat kita baca. Anta ta'lam anna harf al-jar yadkhulu ala ismin mufradin ay ghairi jumlatin fayajurruh. Engkau telah mengetahui bahwasanya huruf jar masuk kepada isim mufrad yakni selain jumlah. Kemudian dia pun mengejarkannya. Fal kaf, maka al-kaf yakni maksudnya al-kaf menahan amalan adalah anta hulu ma baina rubba wal kaf wa baina ma yaqtadhihi kullu harfin minhuma wa huwa dukhulu 'ala al-ismil mufradi wa jarrih. Maka ini maksud dengan al-kaf menahan amalan adalah bahwasanya ma ini tahulu menghalangi antara rubba dan kaf wa baina ma yaqtadhihi kullu harfin minhuma dan juga saya ulangi menghalangi antara ma ini menghalangi antara rubba dan kaf dengan ya amalan keduanya. Ini mayaktadihi kullu harfin minhuma, apa yang dituntut oleh masing-masing dari dua huruf ini, itu amalan. Ya kan? Ma ini menghalangi antara ruba dan kaf dengan amalannya, intinya itu. Bahasanya di sini mayaktadihi kullu harfin minhuma, apa yang dituntut ya oleh masing-masing dari keduanya, itu dari amalan. Apa itu mayaktadihi? Ditafsirkan di sini ma, di sini mayaktadihi kullu harfin minhuma. Ma di sini dijelaskan wa huwa dukhul ala ismil mufradi wa jarruh, yaitu masuk pada isim mufrad dan mengejarkannya, itulah yang dihalangi ya dengan apa, sebab masuknya ma, dengan sebab masuknya ma maka dihalangi ruba dan kaf untuk bisa masuk kepada isim mufrad dan mengejarkannya. Wa dzalika, yang demikian bi antuhayyi'ahuma lidukhuli 'alal jumal, yang demikian dikarenakan masuknya ma itu membuka jalan bagi keduanya, mempersiapkan jalan bagi keduanya, itu apa, ruba dan kaf untuk masuk kepada jumlah, bukan lagi pada apa, isim mufrad. Ismiyatan kanat aw fi'liyah, apakah jumlahnya ismiyah atau fi'liyah. Fa amma dukhuluhuma 'alal jumal ismiyah, adapun masuknya ruba yang dimasuki oleh ma ataupun kaf yang dimasuki oleh ma kepada jumlah ismiyah, faqad istasyhada lahu syarih, maka syarih telah menjadikan sebagai syahid pendukungnya. Dengan syahid nomor 214 itu, dengan 215. Wa amma dukhuluhuma mana? Fa'amma dukhuluhuma 'alal jumal ismiyah faqad istasyhada lahu syarih, yaitu pada rokam 214 dan 215. Mana Pak Syir? Nomor 214 dan 215. 211. Sudah belum? Nomor 211. Belum ya? Lain 214 ini. Ini akan disebutkan di sini. Ya. Akan disebutkan di sini. Adapun masuknya ruba yang dimasuki ma kepada jumlah fi'liyah, diantaranya ucapannya Juzaimah al-Abrosh, rubbama awfaitu fi alamin tarfa'an thawbi shamalatu, seringkali awfaitu aku menaiki fi alamin gunung, diantara makna alam gunung, kal-a'lam, apa ayatnya itu, walahul jawari fil bahri, walahul jawari fil bahri kal a'lam, tarfa'an thawbi shamalat, angin yang bertiup dari arah apa, timur apa, shamalat selatan ya, tarfa'an thawbi, menyingkap mengangkat pakaianku, ketika naik gunung kan tersingkap pakaiannya dengan angin yang kencang itu. Di antara juga ucapan Ru'bah ibn al-Ajjaj, di antara salah satu arahannya dibawa ke arah ini, la tashattu min nasa kama la tashtu min nasa kama la tushtam, jangan kau mencerca manusia sebagaimana kau tidak dicerca oleh mereka, kama la tushtam, kama la tushtam, kaf dimasukin ma, kama la tushtam, masuk pada jumlah fi'liyah. Hanya saja umumnya ruba, pada ruba yang di kaf yang ditahan dari amalannya itu dia masuk pada fi'il madhi kalau jumlahnya itu jumlah fi'liyah. Seringnya dengan fi'il madhi. Seperti ucapan banyak di sini. Ruba ma'ufaitu. Ya, seringnya kalau jumlahnya jumlah fi'liyah yang datang setelah ruba ma atau ditakhfif juga boleh. Ruba ma. Fi'ilnya adalah fi'il apa? Madhi. Kenapa demikian? Li'anna takfir. Karena sudah kita lewatkan makna dari ruba. Takfir atau taklil. Ya, dan takfir wa taklil innama yakunani innama yakunani fima urifa haddu, fima urifa haddu, karena yang namanya takfir dan taklil hanyalah terjadi pada perkara yang diketahui batasannya. Ya, makanya fil madhi sudah jelas terjadinya sehingga diketahui jarang ataupun mana seringnya. Wal mustaqbal majhul, sedangkan yang mustaqbal itu tidak diketahui sering tidaknya. Waqad tadkhulu ala mudhari' munazzalin manzilatal madhi, tapi kadang juga rubbama atau rubama, rubbani masuk ma, masuk pada fil mudhari' yang diposisikan pada posisi fil madhi. Kapan itu dia diposisikan pada posisi fil madhi? Li tahaqquqi wuqu'ihi. Ketika terjadinya bisa dipastikan. Ya, seperti dalam ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di sini madhi cuma Allah SWT yang berbicara. Maka keadaannya seperti fil madhi pasti terjadi. Seringkali orang-orang kafir menghendaki, menghayalkan, mengangankan seandainya mereka dahulu di dunia, itu termasuk orang-orang Islam. Dan di sana ada arahan yang lain. Ulangi, ditambahkan ma setelah kaf dan setelah rubah, maka ma ini menghalangi keduanya dari amalan, yaitu amalan jar. Alasannya apa? Ya karena dia ketika dimasuki ma, masuknya ke jumlah fi'liyah, seringnya fi'l madhi atau jumlah ismiyah. Contoh ucapan penyair dalam Al-Bahr Al-Wafir, fa innal humra min syarril mataya kama al-habitatu syarru bani tamimi. Sesungguhnya al-humr, keledai-keledai, adalah sejelek-jelek tunggangan. Kama al-habitatu, sebagaimana habitat, adalah sejelek-jelek keturunan bani tamim. Di sini saja mana? Kama al-habitatu, masuk pada jumlah ismiyah. Al-habitat, mubtada syarru khawar. Ya maknanya ada, tetap tashbih. Cuma amalannya sudah hilang. Dengan masuknya apa? Ma. Lihat ada catatan kaki, ada faedah di situ tentang mufradat isi lughah. Yang pertama yang perlu kita baca tentang mataya, sering kita baca ya lafaz ini. Al-mataya jamak dari matiyah. Wa huwa wa hiya huna, dan di sini yang sering kita tunggangan ya. Adabah, dabah kendaraan, dabah tunggangan dari binatang ternak mutlak, secara mutlak. Kenapa disebut dengan mataya ataupun matiyah daba ini? Summiyat bidzalika li'annaha tamtu fi sayriha ay tusri'. Dia daba ini disebut dengan mataya karena dia tamtu fi sayriha, ini tusri', cepat di dalam berjalan. Nah, itu alasan yang pertama. Tunggangan ya disebut dengan matiyah karena dia apa? Tamtu fi sayriha. Atau alasan yang kedua, li'annaka tarkabu matoha, karena engkau menaiki matoha, ini zahar, punggungnya. Matoha diantara maknanya apa? Punggung. Ini al-habitat dengan fathah, fathah pada haknya, tanpa titik, kasrah pada ba'nya, adalah Banul Haris ibnu Amr ibnu Ibni Tamim. Air. Kemudian wa qawli, syahid berikutnya tadi kaf ya yang dimasuki ma, kemudian yang rubanya ucapan penyair rubamal jamilul muabbalu fihim wa anajiju bainahunal miharu. Seringkali al jamil yakni qati'ah minal jamal, sekumpulan dari unta-unta, al muabbal yakni miliki untuk kepentingan pribadi, fihim ada di tengah-tengah mereka. Penyair sedang menyifati kedermawanannya ketika dalam peperangan dia kerahkan harta miliknya untuk dibawa berperang. Wa anajiju bainahuna bainahunnal miharu. Anajij yani jiadul khail, unta-unta pilihan, unta-unta pilihan, kuda-kuda pilihan, itu jama' mufradnya unjuj, seperti usfur. Wa anajiju, dan juga seringkali anajiju, banyak kuda-kuda pilihan yang terbaik. Bainahunna, di tengah-tengahnya ada al-miharu waladul faros, anak dari apa? Kuda. Di sini syahnya mana? Rubamal jamilul mu'abbalu fihim. Al-jamilu mubtadanya. Selanjutnya khobar fihim. Wafat tuzadu ba'dahuma wala takufuhuma anil amal. Terkadang ditambahkan setelah keduanya, setelah apa? Ya rubba dan ma. Terkadang ditambahkan ma za'idah setelah rubba dan kaf, tapi tidak menghalangi keduanya untuk amal. Apa contohnya? Sudah lewat itu di antara contohnya. Rubbama dorbatin bisaifin suqilin. Sudah kan? Iya. Layana busra wa ta'natin najla. Sudah lewat mana ya? Iya. Rubbama dorbatin bisaifin suqilin. Iya. Layana busra wa ta'natin najla. Di sini juga disebutkan syahid yang lain. Mawiya ya rubbata magharatin ataupun mawiya ya rubbata magharah sya'wa'a kalladza'ati bil misami. Mawiya ini munadam raham, yani ya mawiya wahai mawiya, ya wahai kaumku. Di sini ya masuknya kepada sesuatu yang tidak bisa dipanggil, maka ditakdirkan munada dari situ. Ya atau bentuk tanwi, ya rubbatama, wahai kaumku, rubbatama gharah. Ya, seringkali ya atau terkadang gharah, serangan ya. Sya'wa yang fasyiah, menyebar. Ya. Terkadang terjadi gharatin sya'wa'a, serangan yang menyebar, mutafarriqah, fasyiah. Kallazghati, lihat. Kallaz'ati bil misam. Ya, kallaz'ah bil misam. Sebutkan di situ makna laz'ah. Yaitu apa? Makhud min laz'atu an-nar ahraqat. Ya. Seperti berarti bakaran. Ya, bakaran bil misam. Misam itu cap besi yang biasa digunakan untuk mengecap unta-unta atau semisalnya. Ya. Stempelnya untuk dibedakan ini unta milik siapa. Wahai Mawiyah, ya, seringkali ada ataupun terkadang ada peperangan yang menyebar, ya, fasyiah, mutafarriqah, ya, yang dahsyat, ya, gangguannya syadidah al-adha, kallaz'ah, seperti api bil maisam, sengatan api yang ada pada maisam, besi yang dipanaskan. Ini syaitnya kallaz'ah bil maisam. Biar lebih sempurna faedahnya kita baca syaitnya. Ya. Syaitnya asyahid fi qawluhu rubbata ma gharah haitsu dakhalat ma zaidah allati min sya'niha an takuffa harf al jarri an amal al jar ala rubba falam takuffaha an amal al jar fi lafzi ma ba'daha. Maksudnya bukan kallaz'ah, tadi keliru anak. Rubbatama maksudnya. Kalau kallaz'ah itu jelas dan majrur, tidak ada maknya kok. Ya. Rubbatama gharatin sya'wa. Ah, itu mubtadanya dia. Jadi gharah itu mubtada, lafadznya majrur karena kemasukan huruf jar syabih bi zaid, tapi mahalnya apa? Rafa mubtada. Khabarnya mana? Ya kallaz'ah itu jar majrur muta'alliq bi mahdhuf, khabar dari apa? Gharah. Ya. Kemudian wa qawlihi syahid berikutnya wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun alaihi wa jarimu. Kami senantiasa menolong maulana, teman-teman dekat kami. Wa na'lamu annahu, dan kami mengetahui bahwasanya maula kami, tuan dia ataupun teman dekatnya, mana maula banyak ya. Dalam keadaan kami mengetahui bahwasanya dia maula kami ini sebagaimana manusia yang lain, majrumun alaihi wa jarim, kadang dizalimi, kadang dia yang berbuat zalim. Tapi tetap dibela saja ini. Keliru ya. Di sini syahnya mana? Ya, kaman nasi majrumun alaihi wa jarim. Ya. I'rabnya apa nasi? Hah? I'rab sebagai apa? Fa'il ya. Apa? Mubtada. Khabarnya mana? Majrum ya. An-nas majrumun alaihi, atau cek di situ. Sebutkan majrur khabar ya, sani di anna, khabar sani bagi anna, mana anna ya, annahu itu ya. Wa na'lam annahu kaman nasi majrubun alaihi wa jarin. Kita baca di Arab ya, biar tersingkat di sini apa yang tersamarkan. Dan suruh fi'il mudhari wal fa'il lam yusatir fi wujuban taqdiru nahnu maulana maula maful bih linansur maula mudhaf wa dhamir mudhaf ilaihi wa na'ala fi'il mudhari wal fa'il lam yusatir fi wujuban taqdiru nahnu annahu anna harf tawkid wa nasb wal ha ismuhu kama al kaf jara ma zaida an nas majrurun bil kaf wal jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar anna ya nasb mufrad dia wa jumlah anna wasmiha wa khabar wasadat masada mafulina ala majrur khabar sani li anna wa huwa ismu maful. Jadi di sini masuknya ke ismu mufrad dia. Kamal nasi akan nasi. Bukan ke jumlah. Nah, bisa juga berarti ya. Yang jelas ketika masuk ma tidak khusus dia masuk ke ismu mufrad. Seringnya ke jumlah, ismiyah atau fi'liyah. Tapi kadang ke mufrad juga ya. Contohnya di sini kamal nasi. Ya, khabar dari anna yang pertama kamal nasi, yang kedua majrur. Ya, paham insyaallah ya. Jadi jar majrur khabar dari anna yang pertama, kemudian khabar yang kedua dari annanya majrur. Kemudian ya, sebelum lanjut ada yang mau disampaikan, ada yang terlewat atau ada yang mau ditanyakan? Ah itu. Rubbama darbatin bi sayfin saqilin. Antum bisa cari kok di belakang ini ada khusus pada syairnya. Atau yang sebelumnya ya, jadi yang pertama ada khusus di bagian kiri. Rubbama darbatin bi sayfin saqilin baina busra wa ta'natin najla. Najla. Mana Syaraf? Ada yang mau disampaikan? Apa? Iya. Jadi ketika dimasuki ma itu seringkali tertahan dia dari amalannya. Kalau dimasuki ma seringnya rubah dan ma tertahan dari amalannya. Tapi kalau kadang dia tidak tertahan dari amalannya, berarti masuknya rubah kepada isim yang mufrad berarti ya gitu. Intinya. Saya ulangi. Jadi kaf dan rubah ketika dia dimasuki ma, kemudian ma ini menghalangi amalannya, dan itu yang sering menghalangi amalannya, maka masuknya ke jumlah. Adapun kalau dia dimasuki ma tapi tidak menghalangi amalannya rubah, berarti masuknya mufrad. Ya itu mungkin. Seperti dalam contoh ini, ya kan? Kaman nasi masuknya ke isim mufrad dia. Meskipun dimasuki ma. Kenapa? Karena ma-nya tidak menahan amalannya kaf gitu. Ya. Ya, fadal. Yang lain. Ada yang. Ya, yang mana? Irisan yang mana maksudnya? Ah itu majrur dengan kaf. Karena di sini kafnya adalah kaf yang beramal, maknya zaidah, maka seperti tidak ada, maka yang selanjutnya si mufrad majrur dengan kaf. Dia jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar anna gitu. Kecuali kalau maknya ini menghalangi amalannya kaf baru ke jumlah mubtada, berarti kalau jumlah simiyah selanjutnya ya selanjutnya khabar atau fi'liyah. Paham ya? Ah itu. Baru ingat ini. Ya, silakan yang lain. Dengan pertanyaan juga akan memunculkan faedah. Ada? Ya. Wa hudhibat ruba fajarrat ba'da bal wal fa wa ba'da al wa sya'ada al amal. Wa hudhibat ruba. Kadang ruba dibuang, fajarrat ba'da bal, maka dia pun tetap bisa mengejarkan ketika datang setelah bal. Iya. Wal fa, dan ketika datang setelah fa, selesai. Wa ba'dal wawi sya'adhal amal, dan menyebar amalannya rubba dalam keadaan dibuang ketika datang setelah wawu. Paham? Jadi rubba kalau dibuang dia tetap bisa beramal ketika sebelumnya ada apa? Bal ataupun fa. Ya. Adapun kalau sebelumnya wawu, maka lebih banyak lagi. Ya, amalannya rubba didapat di situ. Jelas ini ya. Jadi wa ba'da al-waw atau ya wa ba'da al-waw itu muta'alliq dengan sya'a. Sya'a al-amal ba'da al-wawi gitu ya. Menyebar amalannya ini, amalannya rubba dalam keadaan dibuang ketika datang setelah waw lebih banyak gitu daripada ketika ketika apa? Setelah bal dan fa. La yajuzu hazfu harfil jar wa ibqa'uhu wa ibqa'u 'amali illa fi rubba ba'da al-waw. Tidak boleh membuang huruf jar dan menetapkan amalannya kecuali pada rubba. Jadi huruf-huruf jar seluruhnya kalau dibuang tidak boleh beramal. Ya. Paham? Tidak boleh membuang huruf jar kemudian tetap atau menetapkan amalannya kecuali setelah rubba yang datang setelah wawu. Wa fi ma sanadzkuru dan apa yang setelah huruf-huruf yang akan disebutkan nanti selain wawu. Waqad warada hazfuha ba'da al-fa'i wa bal qalila fa mithaluhu ba'da al-wawi qawluhu. Dan qad warada kadang datang ya pembuangan rubba setelah fa dan bal. Tapi ini ya qalil jarang. Fa mithalu ba'da al-wawu contoh datangnya rubba setelah wawu dan dia beramal adalah ucapan penyair ini di awal-awal pembahasan ya. Waqatimil a'maqi khawil mukhtaraqan. Maksud tentang nun itu loh. Iya. Rubba qatim seringkali. Ya. Qatimil a'maq. Sudut-sudut padang pasir yang gelap. Khawil mukhtaraqan yang kosong dari orang yang lewat itu saya lalui. Ataupun al khawil mukhtaraqan khawi kosong ya. Al mukhtaraqan itu al mamar al wasi' jalan yang luas. Khawil mukhtaraqan. Jalan yang begitu luasnya kosong dari manusia, saya qata'tuhu. Jadi khabarnya mahdhuf qatimil a'maqi qata'tuhu gitu. Ya mubtada qatim. Lafadznya jar karena menyesuaikan dengan rubba yang mahdhuf itu. Tapi mahalnya rafa' mubtada, khabarnya mahdhuf takdirnya qata'tuhu ataupun di sana ada sisi yang lain. Wa misaluhu ba'dal fa qawlu contoh datangnya rubba yang dibuang dan dia beramal setelah fa ucapannya penyair. Ini juga sudah kita lihat kan di Al-Qib ya. Masih ingat kan ini sulit dilupakan ini. Faisir ini. Karena ucapannya begitu ini sih jauh dari bimbingan. Ucapannya orang Arab jahiliyah yang mereka tidak terdidik dengan agama seperti ini kondisinya. Famithliki hubla qad taraktu wa murdi'i. Falhaituha an di tamaima muhwili. Sudah kan? Ya, karena sudah diterjemahkan pada bahasa Al-Qib, ya sudah kita tidak perlu mengulang terjemahannya ya. Famithliki hubla qad taraktu wa murdi'i. Falhaituha an di tamaima muhwili. Di sini syahnya mana? Famithliki. Taktinya apa? Farubba misliki. Ya. Coba sudah paham kan maknanya kan? Hubla orang yang hamil, toroka, datang di malam hari, wasama iwat tarik, murdi orang yang hamil, alhaituha ini syaghal tuha, zita mamim anak yang dikalungkan padanya tamimah, muhwili yang sudah mencapai umur 1 tahun. Insyaallah tidak perlu kan? Hah? Ya, masih terjemah lagi ya, paham kan? Ya, baik lagi, paham gitu? Apa artinya gitu? Paham. Itulah. Famithliki hubla. Ya. Ini rubba mithlik. Seringkali wanita semisalmu. Hubla. Yang dia hamil. Hubla apa? Mananya? Hamil. Di situ hubla badal dari kaf. Semisalmu yaitu orang hamil. Qad taraktu. Setelah saya datang di malam hari. Wa murdi'i. Dan juga wanita yang menyusui. Dia sedang menyifati kejantanannya si penyair ini. Falhaituha. Maka saya pun bisa membuat dia lalai. Dari anaknya yang masih kecil yang dikalungkan padanya. Tamimah. Karena biasanya orang hamil dan murdi. Itu azadunas sirijal. Wa qaluhunna syaghafan bihim. Kemudian bal baladin mil'ul fijaji qatamuh la yushtara kattanuhu wa jahramuh. Tadi syahidnya jelas ya. Famitliki, jangan sampai syahidnya malah gak tahu. Famitliki ini farubba mitliki datang setelah fa. Gak boleh kalau gak ada fa-nya. Kemudian setelah bal, contohnya bal baladin mil'ul fijaji qatamuh la yushtara kattanuhu wa jahramuh. Bahkan seringkali baldatin mil'ul fijaji, negeri yang penuh dengan fijaji. Al-fijaj jama' dari faj, tariq al-wasi, jalan yang luas. Mil'ul fijaji seluas, sepenuh jalan yang luas itu. Qatamu, qatam, ghabar, ghubar, debu. Iya. Seringkali satu negeri yang mil'ul fijaji sepenuh, seringkali didapati satu negeri yang mil'ul fijaji qatamu, seluas atau sepenuh jalan yang luas qatamu, debunya. La yushtara katanu, katunnya, kainnya, tidak dibeli, wajah romuh, dan juga karpetnya karena banyak debunya, enggak laku. Ya. Di sini i'rabnya balad sebagai mubtada. Ya, kemudian mil'ul fijaji qatamu mubtada khabar. Di sini Syekh Muhammad Muhyiddin i'rab mil'ul fijaji mubtada qatamu khabar, yang lain membaliknya. Mil'ul jaji khabarnya qatamu mubtada. Jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa sebagai apa? Sifat dari balad. Ya, yang setelahnya juga sama sifat juga khabarnya ya pada bait-bait setelahnya kayaknya. La yushtara kuttanuhu wa jahramuh. Wa syai' min dzalika hadzuha ba'da al-waw. Yang menyebar dalam hal itu yaitu apa? Beramalnya ruba dalam keadaan dibuang, mengamalkan ruba dalam keadaan dia dibuang adalah hadzuha ba'da al-waw. Dia dibuang dan tetap beramal ketika datang setelah wawu, wawu ruba. Maka syadzal jarru birubba mahdhufatan min ghairi an yataqaddamaha syai'. Dan telah syadz. Ya. Ini nyelisih yang masyhur. Yang dikenal. Maka syadzal jarru birubba, dan telah syadz. Dijarkannya isim dengan ruba dalam keadaan ruba dibuang tanpa didahului sebelumnya oleh sesuatu pun dari wawu ataupun fa ataupun apa? Bal. Contoh ucapan penyair. Rasmi darin waqaftu fi talalih, kittu aqdil hayata min jalalih. Rasmi dar, ini rasmi dar, rasm adalah makana lasiqan min athari ad-dar, yang sudah menyatu dengan bumi dari debu. Apa bagusnya? Kalau puing-puing kita ganti yang tolalnya itu. Puing-puing kan masih tersisa ya? Ya. Sisa-sisa rumah. Ya. Terkadang gitu ya, terkadang. Sisa-sisa rumah atau seringkali sisa-sisa rumah. Waqaftu fi tolali. Ya. Saya berdiri di puing-puingnya. Kitu abdi, hampir-hampir aku menghabisi ataupun ya mengakhiri kehidupanku min jalali, karenanya jalali bisa bermakna min ajli atau juga bisa dibawa kepada min azimi amri fi aini, karena besarnya perihal puing-puing tadi yang milik, yang ditinggalkan oleh kekasihnya penyair ini, jadi begitu agung dan mulianya sehingga dia ketika melihat puing-puing itu hatinya hancur lulu, hampir pengen mati. Min jalali bisa min ajli atau juga yang kedua min azimi min izami amrihi fi aini. Min izami amrihi fi aini. Di sini syahidnya rasmi dar. Dia dijarkan dengan ruba yang mahdhufah dalam keadaan tidak didahului sebelumnya oleh wawu ataupun fa ataupun bal. Ini sangat sedikit. Dan rasm iranya mubtada marfu'. Kemudian mana khabarnya? Yaitu waqaftu fi talali. Jumlah apa? Fi'liyah. Atau jumlah fi'liyah itu sifat dari rasm. Rasmi dar. Berarti sisa-sisa rumah yang aku berdiri di atasnya. Ya. Nah, itu mengenai khabarnya. Kitu. Hampir-hampir aku menghabisi kehidupanku di. Ataupun karena mulianya. Jadi jumlah waqaftu fi talali itu sifat dari rosem, sehingga terjemahannya tadi terkadang sisa-sisa rumah yang aku berdiri pada puing-puingnya gitu, itu kabarnya hampir-hampir aku menghabiskan umurku karena kemuliaannya. Ya, lanjutkan kemudian. Waqad yujarru bi siwa rubbalada hazin wa ba'duhu yura muttarida. Waqad yujarru bisi waruba. Ya. Terkadang dijarkan isim majrur dengan selain ruba. Lada hafin ketika isim majrur ini dibuang. Oh ternyata ada juga ya. Waba'duhu yuramut tarida. Ya. Waba'duhu dan sebagian huruf jar dibuang kemudian diberamal. Yura muttorida. Dianggap muttorid. Bisa dikiaskan. Paham gak dimana ya? Terkadang dijarkan isim majrur dengan selain rubba. Lada hazfin. Dalam keadaan isim majrur tadi dibuang. Ataupun dalam keadaan apa? Huruf jarnya itu. Ya selain rubba itu dibuang. Waba'duhu yura muttorida. Dan sebagiannya dipandang bisa diterapkan. Dikiaskan. Al-jarru bi ghairi rubba mahdhufan ala qismain. Al-jar jar dengan selain rubba ya dalam keadaan jar tersebut ataupun huruf jar tersebut mahdhufa dibuang ala qismain ada dua macam. Yang pertama muttaridin ya bisa dikiaskan wa ghairi muttarid dan tidak bisa dikiaskan sama'i. Fa ghairul muttaridi pembuangannya sifat muttarid dari huruf jar selain rubah ka qawli rubah liman qawlalah seperti ucapannya rubah kepada orang yang berkata kepadanya ya mutwarid kaifa asbahta bagaimana kabarmu di pagi hari ini khairin walhamdulillah at-taqdir ala khairin nah itu ini bisa dijelaskan ala khairin dan juga semisal ucapan penyair idha qila ayun nasi syarru qabilatin asyarat kulaybin mil akufil asabi' apabila ditanyakan ayun nas manusia yang mana yang paling jelek kabilahnya maka telunjuk-telunjuk manusia asyarat kulaybin ini asyarat ila kulaybin ya bil akuf dengan tangan mereka di sini syaitnya asyarat ila kulaybin dibuang huruf jarnya ila ya ini karena ada sebelumnya kan sebelumnya ada yang memulai ya seperti idza qila ayun nas syarru qabilah ini kan ada yang membukanya ya sehingga dicukupkan dengan dibuang asyarat kulaybin ila kulaybin. Kemudian contoh yang berikutnya wa karimatin min ali qais alaftuhu hatta tadab hatta tabazza fartaqal a'lami wa karimatin min ali qais seorang yang mulia dari keluarga qais alaftuhu alaftuhu dengan fathah pada lamnya alaftuhu ala yani a'taituhu alfan aku memberi kepadanya ribuan uang dinar ya alaftuhu ini apa a'taitu alfan aku memberi kepada dia 1000 dinar ataupun dirham kalau dengan kasra aliftu maknanya ahbabtuhu aku membuat dia menjinakkan dia membuat dia suka hatta tabazzaha fartaqal a'lam sampai dia tabazzaha ini takabbara takbur besar sampai dia besar fartaqal a'lam dan dia pun akhirnya bisa irtaqa menaiki al-a'lam itu apa? Gunung-gunung di sini syaitnya mana? Wa karimatin wa rubba karimatin karima aslinya sifat dari rajulun rubba rajulin karimatin kalau dikasih tak ya tanya lil mubalaghah ya'allamah ay fartaqa ila al-a'lam ya sini syaitnya mana? Aku saya rubah sih keliru sudah selesai rubah ya keliru fartaqa ala fartaqa ila al-a'lam rubah bahasanya ya ataupun mana rubah juga di sini ya rubah cuma bukan bahasanya wa karimatin namanya rubah kan cuma di sini bukan bahasanya bahasanya fartaqa al-a'lam ini fartaqa ila al-a'lam maka dia pun bisa sampai apa mendaki gunung wal muttarid tadi afan keliru tak capek lihatnya ini yang pertama tadi sudah lewat ghairu muttarid ya sifatnya samai ya apa sifatnya samai ya sudah tadi kaifa asbahta khairin walhamdulillah juga ucapan mayair idza qila ayun nas syarru qabilatin asharat kulaybin bil akufil asabi yani asharat ila karimatin min ali qais alaftu hatta tabazza fartaqa al-a'lam yani fartaqa ila al-a'lam ini semua apa pembuangan sifatnya apa samai itu ghairul muttarid ayat muttaridnya ini wal muttarid yang muttaridnya yang bisa dikiaskan adalah seperti ucapanmu bikam dirhamin ishtaraita hadza, dengan berapa dirham engkau beli barang ini. Maka dirham itu majrur dengan min yang mahdhufah, yang dibuatnya bikam ya setelah ini. Wal muttarid ka qaulik, selangi yang muttarid seperti contoh ucapanmu, yakni muttarid dari pembuangan huruf jar selain rubah dan tetap dia beramal, seperti dalam contoh tamyiznya apa kam ya, bikam dirhamin ishtaraita hadza, dengan berapa dirham kau beli barang ini. Maka dirham dijarkan dengan min yang dibuang menurut Sibawaih dan Al-Khalil ya. Wal wabil idhafati inda Zajjaj, dan jarnya dirham adalah dengan kam, yakni dengan idhafahnya kam kepada dirham menurut Az-Zajjaj. Fa ala madhhab Sibawaihi, maka di atas madhab Sibawaih dan Al-Khalil, yakunul jar qad hudhifa wa ubqiya amaluh, maka di atas madhabnya Sibawaih dan Al-Khalil, maka huruf jar dibuang tapi ubqiya amaluh, ditetapkan amalannya. Ini bisa dikiaskan, silakan. Bikam dirhamin, bikam apalagi. Iya. Wa hadha muttaridun indahuma fi mumayyizi kam alisifamiyah idha dakhala alaiha harful jar. Dan yang semisal ini muttarid, bisa dikiaskan menurut Sibawaih dan Al-Khalil, yaitu pada mumayyiznya kam. Dirham kan mumayyiz ya, yang ditamyiz apa? Kam. Pada mumayyiznya kam, itu dirham ataupun yang lainnya silakan diganti. Pada mumayyiznya kam, yaitu pada tamyiznya kam, alisifamiyah idza dakhala 'alaiha harful jar, apabila dimasuki oleh huruf jar. Bikam kan di huruf jar kan sebelumnya kan? Itu ada syaratnya ya. Ini mutarid. Iya. Ya, ini mutarid membuangkan min dalam keadaan tetap diamalkan min tersebut, mengejarkan pada satu tempat, yaitu pada tamyiznya kam al-istifhamiyah yang didahului oleh huruf jar. Di sini ada tambahan ditambahkan oleh maliknya. Zakara min al-mutarridi halatain wa aghfala shay'an katsira, fa min dhalik asy-syarih dan juga an-nazim menyebutkan dua keadaan yang mutarrid. Zakara min al-mutarrid halatain wa aghfala shay'an katsira, halatain berapa keadaan yang disebutkan oleh beliau? Hah? Satu ya. Hanya tamyiznya kam saja. Wa dzakara min al-mutarrid halatain, ini halah ya, satu keadaan yang disebutkan oleh Asy-Syarih di sini. Wa aghfala syai'an katsira, dan beliau melalaikan tempat yang lain yang pembuangan huruf jar dan menetapkan amalannya, itu bisa dikiaskan ada tempat yang lain yang masih banyak selain yang disebutkan oleh beliau. Fa min dzalik, di antara contohnya adalah pada lafzul jalalah fil qasam, lafzul jalalah pada qasam, itu juga mutarrid. Contoh ucapanmu Allahi laf'alanna kaza, ini wallahi dibuang, wallahi laf'alanna kaza, ini bisa dikiaskan mutarrid. Yang kedua, kai al-masariyah an-nasibah lil-mubari', sebelum kai al-masariyah yang menasabkan fi'il mubari'. Contoh ucapanmu faradadnahu ila ummihi kai taqarra 'ainuha wa la tahzan, yani apa? Likai taqarra ainuha. Apabila kita jadikan kainya sebagai kai masdariyah, maka kita takdirkan di situ apa? Lam. Ya mahdhuf. Likai aslinya. Sudah lewat ini. Kemudian qabla an juga ada pembuangan huruf jar sebelum an. Dan tetap dia beramal. Ya tetap beramal. Kalau kita i'rab kai taqarra ainuha masdar muawwal min kai wa ma ba'daha fi mahalli jarin bilam lam kait, ini takdirnya ya kan, qabla an kemudian sebelum an. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala au ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum, dan apakah kalian merasa aneh an ja'akum, ini bi ajib kan bahkan ajiba bi an ja'akum, datang kepada kalian peringatan dari rabb kalian melalui rajulin minkum, salah seorang di antara kalian. Ai awajibtum min an ja'akum, tampak pada i'rabnya nanti an ya al-masariyah amma dakhalathu pada mahalnya apa? Jar bimin ya al-mahdhufa, dengan min yang dibuang. Ini bisa dikiaskan. sering didapati seperti ini, dibuang min dari ajiba yang masuk ke an. Kemudian setelah qabla anna, sebelum anna juga. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ini syahida bi annahu. Jadi masdar muawwal dari anna dan setelahnya pada mahalnya jar dengan ba yang dibuang. Karena syahida itu mutaaddinya dengan ba. Ala khilafin la majala li basthihi fi jawazil hadzi fi hatainil halatain wa istirathu amni al-labs wa mahal ma ba'da an wa anna min al-i'rab. Ya, ini pun ala khilafin, ini pun di atas adanya khilaf yang la majala li basthihi, tidak ada tempat di sini untuk menguraikannya, yaitu tentang fi jawazil hadzi fi hatainil halatain, boleh tidaknya membuang pada dua keadaan ini. Ya, ini apa? Pada sebelum an dan anna. Iya, ada khilaf itu. Ya. Dan juga fi ishtirati amni labs, terkait dengan dipersyaratkan tidak untuk aman dari labs kerancuan. Wa mahal lima ba'daan, juga ada khilaf terkait dengan mahal yang datang setelah an. Ya, dan anna dari i'rab. Ya, wallahu a'lam. Cukup dulu ya. Selesai dengan ini bahasan tentang huruful jar. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya anu murojaah kalau bisa di Arab dengan hafalan ya. Biar cepat kemudian di ringkas. Jangan kelamaan ya, cepat selesai. Masih ada? Oh, masih ada ya. Kemudian ha. Mau ditutup masih ada. Halaman berikutnya sih ya. Fi jawabi ma tadammana mithl al-mahdhuf. Ataupun mathal al-mahdhuf wa dhalika fi jawabil qasam ka raddika ala man salaka min ayna ji'tuka al-baiti. Berikutnya, tempat berikutnya dari pembuangan huruf jar dalam keadaan dia tetap bisa beramal adalah fi jawabi ma tadammana mithl al-mahdhuf, pada jawaban yang dia jawaban tersebut mencakupi mithl al-mahdhuf, contoh yang mahdhuf, semisal yang mahdhuf, semisal yang mahdhuf. Iya. Saya ulang ya. Itu sebagai ketika datang pada jawaban yang jawaban tersebut mencakupi yang semisal dengannya mahdhuf. Jadi belum baca ini. Ketika sudah habis. Wa dzalika fi jawab istifham. Hal itu terjadinya pada jawaban istifham. Karaddika ala man sa'alaka, seperti jawabanmu kepada orang yang bertanya kepadamu, min aina ji'ta? Min aina ji'ta? Dari mana engkau datang? Biqaulik, dengan engkau jawab al-baiti. Yani min al-baiti. Minal baiti. Di sini kan al bait sebagai jawaban. Yang jawaban ini tadom mana? Ya, mencakup. Ya. Mithlal mahdhuf. Ya. Huruf jar semisal, huruf jar semisal yang dihadhuf, yaitu minal baiti gitu. Jadi al bait mencakupi huruf jar yang mahdhuf yang semisal dengan yang disebutkan. Ini minal baiti. Wa ba'da inna syartiyah, kemudian ba'da inna syartiyah taqul iti bi kitabik, datangkanlah kitabmu. In fiqhin aw hadithin. Ya, in fiqhin aw hadithin. Yani in bi fiqhin aw hadithin. Ya. Ala hasil mudhaf, dengan pembuangan mudhaf. Yaitu kitab. Iti bi kitabin. Ya, iti bi kitabin. Yani in bi kitabi fiqhin atau bi kitabi hadithin. InsyaAllah untuk pertemuan berikutnya saja kita baca ya. InsyaAllah dari ha itu kita ulangi. Cukup sampai sini. Wallahu a'lam. Subhanallah. Bihamdik. Syukur la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.